berikan ku cinta untuk ku persembahkan hanyalah padamu. Dia anugerah kasih hanya untuk berkasih berbagi denganmu. Atas restu Allah ku ingin milikimu, ku berharap kau menjadi yang terakhir untukku. Restu Allah ku mencinta Fatin semuanya.